Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro. Kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijah, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara, Haryoko. Dalam episode awal ini, dengan judul, Ilmu Rigma Siri. Kusuma Dewi masih duduk di bawah pohon rindang di balik tanaman perdu. Dia menunggu Empu Janardana keluar dari pondok. Tapi gadis itu nampak kesal dan kecewa karena yang ditunggu-tunggu belum juga muncul. Ya, tapi jangan terlalu sebentar. Dan kau tidak usah melihatku. Biar aku saja yang menatap wajahmu. Paman berdiri saja di sana. Kasihanilah aku, Kusuma Dewi, Paman. Aku sudah berkuda terlampau jauh. Aku tidak peduli. Ayah harus mencariku. Yang penting malam ini, aku harus bisa melihat wajahmu, Paman. Aku terlalu merindukanmu, Paman. Selama kau pulang ke Antahpura, selama itu pula aku tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Aku juga tidak bisa makan enak, Paman. Apakah Paman Janardana juga merasakan hal yang sama? Apa dia belum keluar juga ya? Bagaimana kalau misalnya aku nekat masuk ke padepokan lewat pintu gapura depan dan langsung menemuinya? Bagaimana ya? Tapi rasa-rasanya ini pasti sangat memalukan dan juga menjijikkan. Aku seorang wanita. Aku tidak bisa bersikap seperti laki-laki. Laki-laki bisa saja melangkah lebih bebas. sedangkan kaum Hawa sudah jelas batas-batasnya. Sampai kapan aku harus duduk di sini? Sampai pagi nanti? Tidak mungkin. Cantrik-cantrik padepokan pasti akan melihatku di sini. Kalau begitu, apakah aku harus pulang tanpa bisa melihat Paman Janardana walaupun hanya sekejap saja? Alangkah kejamnya kok, Paman. Paman, Paman keluar sebentar saja tidak mau. Baiklah, baik. Teruslah Paman di dalam sana. Aku tidak peduli lagi. Aku mau pulang. Percuma saja aku duduk-duduk di sini, sementara kau sama sekali tidak pernah memikirkan Kusuma Dewi. Entah apa yang kau lakukan. Barangkali kau sedang berjumpa dengan kembang sore. Aku jadi kesal. Hatiku sakit. Aku tidak ingin menjadi gadis gila hanya karena memikirkan Paman Janardana. Sementara yang dipikirkan justru memikirkan orang lain. Lebih baik aku pulang. Aku akan pulang saja kepada Padepokan Indra Gila. Pulang dan tidur. Tapi kalau pulang terus bagaimana? Apa artinya aku berkuda sejauh ini? Atau barangkali Kusuma Dewi itu sudah menjadi orang gila? Duh Batara Agung, kumohon, ketuklah pintu hati Paman Janardana. Suruh dia keluar dan berdiri di sana. Sebentar saja, sebentar. Hanya untuk menenangkan hatiku yang sedang bergolak ini. Tolonglah Dewata Agung. Tolong Kusuma Dewi, seorang gadis remaja yang malang ini. Walaupun harga dirinya sebagai kaum wanita menarik-nariknya supaya segera kembali ke padepokan Indra Kila, namun akhirnya Endang Kusuma Dewi justru berbaring di atas rerumputan di bawah pohon darsana yang sedang berbuah lebat. Wajahnya masih menyiratkan perasaan kesal. Sambil berbaring, dia kembali mengenangkan Empu Janardana yang belum juga keluar dari pondok kediamannya. Karena letih dan mengantuk, akhirnya gadis itu terlelap sebentar. Dia tergagap bangun karena sebuah darsana yang sudah matang jatuh tepat mengenai kepalanya. Dasar siang, baru saja tidur. Sudah diganggu kelelawar makan buah darsana. Oh, sudah malam sekali. Bahkan mungkin sudah hampir pagi. Paman Janardana pasti tidak akan keluar pondok. Pasti dia sedang tidur pulas. Dan aku, Kusuma Dewi, mau tidur lagi sepertinya susah. Kalau begitu lebih baik aku pulang saja. Endang Kusuma Dewi segera berdiri, merapikan pakaiannya yang kusut dan rambutnya yang acak-acakan. Setelah itu, dia menghampiri kudanya yang masih tertambat di bawah pohon kemuning. Tidak bisa tidur juga ya? Sama. Sebaiknya kita kembali saja ke padepokan ya. Kamu masih kuat kan untuk berlari jauh? Bagus. Kamu memang kuda jempolan. Larimu kencang. Kuda yang gagah perkasa. Seperti Paman Janardana. Tapi Paman Janardana sombong. Sedangkan kamu tidak. Ayo, kita tinggalkan padepokan Celaka ini. Kita kembali ke Indrakila. Hiya, hiya, hiya. Kusuma Dewi menggebrak kudanya meninggalkan padepokan Antapura. Hari masih gelap ketika dia keluar dari tugu perbatasan Antapura. Dan sebentar kemudian, cahaya Sang Hyang Bagaskara mulai menerangi seluruh Mayapada. Gadis itu memasuki desa Antasari ketika hari sudah benar-benar terang. Dia terus berkuda ke arah utara. Dia istirahat sebentar menjelang tengah hari. Kemudian berkuda lagi meninggalkan tapal batas desa Wapatam. Dia bertekad untuk tidak istirahat sebelum sampai Indrakila. Tapi gadis itu buru-buru menarik tali kekang kudanya. Begitu melihat penunggang kuda yang lain merintangi jalan. Wajah Endang Kusuma Dewi bertambah kesal. Begitu tahu siapa yang menghadang perjalanannya. Sementara itu, Rake Hambulu duduk dengan tenang di atas kudanya. Hambulu, mau apa kau? Mencari aku lagi ya? Saya hanya disuruh Bapak Arsi. Terus, kalau sudah ketemu mau apa? Saya disuruh Bapak Arsi membawa Nini Kusuma Dewi pulang ke padepokan. Dan tugas itu harus saya laksanakan dengan baik. Saya salah apa? Kamu tidak salah apa-apa. Aku hanya tidak senang karena melihat kamu terus-menerus mengawasi aku. Seolah-olah aku ini bocah kecil yang perlu diawasi, diamat-amati, dibuntuti. Karena takut tersesat jalan atau mendapat bahaya di jalan. Begitu kan? Sudahlah Nini. Jangan mengajak bertengkar. Mari. Kita pulang sama-sama. Pulang saja sendiri. Nanti aku menyusul. Mengapa tidak pulang sama-sama saja? Kita bisa berkuda dengan tenang sambil melihat-lihat suasana pemandangan di sepanjang jalan. Saya semenjak menjadi cantrik padepokan Indrakila juga baru sekarang berkuda sejauh ini. Rupanya dunia tidak selebar daun kelor. Aku tidak mau berkuda bersamamu, tahu? Kalau begitu, ya terserah. Saya akan pulang lebih dulu. Dan saya akan melaporkan bahwa Nini Kusuma Dewi baru saja pergi ke padepokan Antahpura. Hambulu, bagaimana kamu tahu kalau aku pergi ke padepokan Antahpura? Karena saya tahu Nini Kusuma Dewi jatuh hati pada Tuan Janardana. Awas kamu ya, jangan ngomong sembarangan. Bukankah apa yang baru saja saya katakan itu benar? Buktinya, Nini Kusuma Dewi marah. Hei, Hambulu, coba kamu turun sebentar. Aku mau bicara denganmu. Nini Kusuma Dewi mau bicara dengan Rake Hambulu. Sudah, jangan banyak laga. Ayo cepat turun. Ya, memang Hambulu. Aku baru saja pulang dari padepokan Antahpura. Nah, berarti dugaan saya benar. Tapi, tolong jangan kau sampaikan pada Ayah Resi. Nanti beliau pasti marah. Lagi pula aku malu kalau sampai ada yang tahu. Tapi, bagaimana ya? Saya ini seorang cantrik padepokan. Saya harus taat pada Bapak Resi Wiyasa. Sebab, beliau adalah guru saya pribadi. Sudahlah, jangan macam-macam. Yang penting kamu tidak usah ngomong apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Nanti pulangnya aku mau sama-sama. Ya, baiklah. Saya kira kita bisa pulang sekarang juga, Nini Kusumadewi. Sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Loh, soal apa? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku jatuh hati pada Paman Janardana? Ya, karena saya melihat gelagat-gelagatnya. Nini Kusumadewi sering duduk sendirian, melamun, saat Tuan Janardana sudah kembali ke Antahpura. Nini Kusumadewi juga sering tidak bisa tidur nyenyak dan jarang makan. Kalau begitu, kamu sering mengamati aku ya? Kamu sering mengintip aku ya? Tidak. Ya, hanya kebetulan saja. Oh, bagaimana saya berani mengintip putri guru saya sendiri? Awas ya kamu. Kalau kamu sampai berani mengintip aku, akan aku laporkan pada Ayah Resi. Kamu bisa diusir dari padepokan Indrakila. Jangan sampai begitu, Nini. Nanti saya berguru pada siapa lagi? Susah mencari guru seperti Bapak Resi biasa. Ambulu. Iya, Nini. Bagaimana pendapatmu mengenai Paman Janardana? Apakah dia pantas menjadi pria dambaan setiap gadis seperti aku ini? Kalau menurut pendapat saya, Nini Kusumadewi kurang cocok berpasangan dengan Tuan Janardana. Kenapa? Karena usianya ya? Pertama, ya memang karena usia yang selisihnya sangat jauh. Dan yang kedua, Paman Janardana kan adik seperguruan Bapak Arsi biasa sendiri. Tapi kalau aku mencintainya kan tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Hanya kurang serasi. Tapi, apa Nini Kusumadewi benar-benar mencintai Tuan Janardana? Entahlah, Ambulu. Hanya akhir-akhir ini, aku seringkali memikirkannya. Aku seringkali membayangkan seandainya dia menjadi pasangan hidupku. Apakah itu artinya cinta? Aku sendiri kurang tahu. Aku kan belum berpengalaman soal hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau menurut pendapatmu, apakah Paman Janardana tertarik padaku? Wah, saya kurang tahu, Nini. Soalnya Paman Janardana sudah bukan anak remaja lagi. Sudah menjadi pria yang benar-benar dewasa. Bahkan pria yang sudah sangat matang pengalaman. Kalaupun dia mencintai Nini Kusumadewi, pasti juga tidak kentara, kan? Benar juga ya kata-katamu, Ambulu. Dia pasti pintar sekali dan rapat sekali menyimpan rahasia pribadinya. Ya sudah, ayo kita pulang sama-sama. Sebentar, Nini. Kalau misalnya Tuan Janardana tidak menyambut cinta Nini Kusumadewi bagaimana? Ya, tentu saja aku sangat kecewa. Aku tidak bisa membayangkan kalau Paman Janardana ternyata tidak menanggapi perasaanku. Entahlah, Ambulu. Aku tidak bisa memikirkannya sekarang. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Bahkan sebenarnya, aku takut hal itu akan terjadi. Hari berganti hari, siang berganti malam, dan sebaliknya, malam berganti siang. 30 hari segera berlalu. Ketika cahaya matahari sudah mulai pudar, Resi Wiyasa memanggil dua orang putrinya. Mereka duduk di ruangan bilik, sementara jendela dibiarkan terbuka, sehingga wajah sang Dewi Chandra yang cemerlang nampak mengambang di celah-celah perbukitan. Cahayanya yang lembut membuat suasana menjadi syahdu. Setelah merenung sejenak, Resi Wiyasa menatap satu persatu pada dua orang putrinya yang duduk bersimpuh di atas tikar pandan. Puspitasari dan kamu Kusumadewi? Iya, Ayah Resi. Sebulan yang lalu sudah kukatakan pada kalian bahwa tepat malam bulan purnama, aku akan memberikan wejangan mengenai ilmu Rikma Sidi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pukulan rembulan dingin. Nah, Karena ini sesuai dengan amanat ibu kalian sendiri. Dan ilmu tersebut adalah warisan atau peninggalan ibu kalian sendiri. Iya, Ayah Resi. Sekarang, lihat anak-anakku. Ini ada dua kantong yang khusus dibuat dari kain popok kalian sewaktu masih bayi. Ibumu sendiri yang menjahit kantong itu. Dan aku menyimpannya hampir 20 tahun lamanya. Ambil satu, Puspita Sari. Dan kamu, Kusuma Dewi, ambil milikmu. Apa isi kantong ini, Ayah Resi? Isinya kecipir rebus. Biji kecipir rebus. Jumlahnya masing-masing kantong 1000 butir. Lalu, biji kecipir ini harus kami apakan, Ayah? Sebentar. Apa kalian berdua tadi sudah mandi keramas? Sudah, Ayah Resi. Kami sudah mandi keramas dan berkumur dengan cairan yang harum baunya. Kusuma Dewi, kamu sudah membakar dupa di kaki Siwa? Sudah, Ayah. Kamu juga sudah menjalankan puasa putih setiap hari Senin dan Kamis? Sudah, Ayah. Aku sudah menjalankan semua perintah. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-21 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Herman sebagai Rake Hamburu, Withendra sebagai Resi Wiyasa, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Di antara semerbak bunga selanjutnya. Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.